Lukas pasai 12. Meribe-ribe urung mesak-sak dan sampona yang tergidong-gidong ga kiji. Tengah urung ramenyan mehudum ni bak tempatnyan, Isa lah juga pegah ubak murid-murid ge. Berhati-hati ke kerago urung Farisi yang lun mekesut ke hai munafik awaknya. Hana yang tesom yang hana deh tekalon. Dan hana yang terahsia yang hana tepegah. Yang kata pegah wate malam, tema terdengar oh wate uro. Yang kata sahabat punyeng gop lam kama yang tutup, tema ji pemaklum jip-jip sago. Ingat ke, hei rakan-rakan lun, bek ke kata takut ke urung yang hasil jipoh mate tubuh, tema hana hasil jipubut yang lebih nibaknyan. Bah ke ulun tunjuk ubak gata, so yang haruh gata takut. Takut ke ubak potu Allah, sebab oh kalah gopnyan tepoh mati, gopnyan tetap na kuasa ke getik dalam api neraka. Percaya ke gopnyan ke yang haruh gata takut. Limong boh cicim tulo, jipu blongon yum dua mata peng yang paling ubit. Bah ke menan, hana mesaboh pih yang getuo lepotu Allah. Oh yang na atau ule gata pih, kage itung ban mandu. Sababnyan bek ke temaku. Gata jio lebih muyum, nibak cicim-cicimnya. Ingat ke beget-get yang ulun pegahnya. Urung yang diangke ulun di kerakyat bah, urung yang nakeh murid ulun. Jihnyan pih temah geangke le anak manusia di ke malaikat-malaikat Allah. Temah urung yang bantah ulun di kerakyat bah, bahwa jihnyan gebantah murid ulun, jihnyan gebantah cit temah le anak manusia di ke malaikat-malaikat Allah. Menyona urung jipegah nyang kon-kon dan jibantah ke hai anak manusia. Urung nyan mantong jut tepe ampun. Tema menyojih nyan jihina roh putu Allah. Urung nyan hana jut tepe ampun. Menyogata jiba urumah-rumah ibadat. Kejijak balam sidang di ke pemerintah atawa nyang mat kuasa. Bek ke sosah ati gata. Pakriban gata haruh tabila dro. Atawa pe nyang haruh gata pegah. Sabab pe yang haruh gata pegahnyan tema geperno lero Allah ubak gata truk bakwate. Na sidro ureng lam kawan ureng ramenyan jipegah ubak Isa. Bapa gure, ciniu ubak cedara lun mangat jibri ke ulun si paruh ni bak harta yang ditinggai le ayah kamu. Gejawab le Isa. Sedara, sokeh nyangka pejut ulun jit ke hakim atawa nyang wuk atra warisan ke gata mandua? Oleh nyan, ubak ban mandum ureng yang na disinan gepegah le Isa. Hati-hati ke dan bewah-wah ke. Bek sampo gata jid ke ureng leha. Sabab manusia udip hana megantung ubak atra kekayaan jih mantong. Bah kehnyan atra jih jai mekuyan-kuyan. Dan Isa laju gepegah saboh misa yang lain lagenyo. Na sidro ureng kaya. Ureng nyan na tanoh yang jai tat jibri hasil. Ureng kayanyan kata pikir lam ateji. Kahana le tempat ke ulun ke bahasa tanah ulun. Pu akai ulun jinonyo. Oleh nyan, ureng kayanyan jipikir lam kejikun ubak drojih kena. Nyan, lun nak akai. Gudang-gudang ulun, lun yureloh. Oleh nyan, ulun yu pedong yang lebih raya. Disinan ke tema ulun ke bah, ban mandum gandum lun, menancit dengan barang-barang lun yang lain. Oleh nyan tema, ulun pegah ubak drolun kedro. Gata meuntung, ban mandum nyangget kana bak gata, dan hana tema habih metuntun. Merhat ke gata bak saatnyo, pajuh ke mantong, dan peguna ke nikmat udip gata. Tema potu Allah gepegah ubak gopnyan, he ureng bangai, malam nyocit gata tema mati, dan sokeh nyang cok ban mandum atra kekayaan, nyangka gata pesapat kedro gatanyan menankeh jidji dengan tip-tip ureng nyang ji usaha jid ke ureng kaya kedro jih kedro. Temahana ji usaha jid ke ureng kaya di kepotu Allah. Dan Isa laju gepegah ubak murid-murid gopnyan. Nyankeh sabab ji ulun pegah. Bek keh kawate kehai udip gata. Punyang temah gata paju dan putemanyang temah gata ngui. Udip nyonakeh lebih nibak penaju, dan tubuh lebih nibak pekayan. Gatangin keh cicimpo. Cicimnyan hana dipula, hana temapu yang jipot dan menancit hana jipeget gupok ke tempat jikebah penajuh ji. Tema potu Allah tetap gepelihara belatangnya. Tema digata lebih meharga nibak cicim-cicimnya. So ke nibak gatanya yang sabab ji kawate jet jipebanyang umuji bak pih bacut menyohai yang ubit lagenya kehana hase gata bubut. Pakon gata kawati kehai-hai yang lain. Dan gata ngin ke pakriban bungung-bungung bakong jitimo. Bungung-bungung bakongnya hana jimubut dan hana temaji merajut. Nabi Raja Sulaiman yang menan megah ngon kaya hana pekayan gopnyan yang saban lagak ji lagi bungung bakongnya. Naleng lamblang uronyo timoh singoh tetut. Tema potu Allah tetap gepesanut nalengnyan, mangat tetap cedah. Putuk lom gata, tema digata kurang percaya. Ngon sababnyan, bek ke kawate dan bingung ke hai punyang gata pajuh ngon gata jip. Hai-hai yang lagenyan, ipebut ngon jitiup le ureng-ureng yang hana jituri potu Allah. Padahai bapak gata getepu bahwa gata tak perleban mandumnyan. Tema gata harus tak usaha, mangat potu Allah geperintah lam udip gata. Dengan lagenyan, yang lain-lain tema gebrile Allah ke gata. Gata yang bacut jumlah ji, bek keh temakut. Sabab bapak gata galak gebri ke gata, berkat nibak pemerintahan gopnyan. Publo keh atra milik gata, dan gata beri keh pengnyan ke ureng gasin. Peget keh kedro gata, balum yang hana useng-useng. Nakeh atran yang tekebah lam serga. Atranyan hana jitim gadoh, sabab pancuri hana jit jicok, dan keralip hana jit jikap. Sabab dipat na atra gata, nibak tempatnyan keh temah na ati gata. Menjaga-jaga keh wate menghadap ubat tip-tip hai. Gata harus sabe lam siap, ngon pekayan bak tubuh, menancit dengan panyot sabe lam keadaan hu. Saban lagi pelayan-pelayan nyangka siap jipreh poji jiwo nibak tempat ureng mekawin. Menyopo jihnyan jiwo dan jiketok pintu, bagah tat awak jan jibuka pintu. Mubah giatat pelayan-pelayan nyan, wate jiwo poji cit kata preh-preh. Percaya ke, ponyan ka siap-siap dan diuduk pelayan-pelayan jihnyan, uleh nyan laju jipetimang awak nyan. Lumpah bahagia pelayan-pelayan nyan, wate jiwa pojih awak nyan mantong lam keadaan menjaga. Bah pih pojih nyan jiwa wate katunguh malam atawa liwat nibak nyan. Ingat keh nyo, menyo urung pormoh nyan jitepu poh paduk pancuri nyan jitamong lam rumoh ji, urung nyan tetap jikemit pancuri nyan bek jitamong lam rumoh ji. Sabab nyan, gata pih haruh bersiap-siap, sabab anak manusia tema teka, bak wate yang gata kedro hana gata sangka-sangka. Tuhan buka pengajarannya. Tuhan tunjuk ke kamu ke bandu manusia. Jitanyong le Petrus. Gejawab le Isa. So pelayan yang setia dan bijaksana. Sampo diangkat le poji. Jit komando atau pelayan-pelayan yang lain. Sampo awaknya jibri makan. Oh truk bak wate. Bit-bit mubahgia pelayannya. Wate poji jiwo. Dan jikalon pelayan nyan tengah jipebut tugah droji. Percaya ke? Pojih nyan tema jipercaya, ban mandum atraji ubak pelayan jih nyan. Tema menye pelayan nyan jikin lam ateji, po udun mantong trip gegisa. Dan laju jipoh mandum pelayan yang lain, dan jimakan nganji jipi sampuan mabu. Tema pojih laju jiwa ubak jem dan wate, yang hana jisangka-sangka. Dan pelayan nyan laju jipoh si kebit-kebit jih, lepo jihnyan, janji pijit lagi nasib ureng-ureng yang hana taat ubak potu Allah. Pelayan yang ditepu kehendak poji, tema jihnyan hana mesiap-siap, dan hana jipebut lagi nyang ji kehendak lepoji. Pelayan yang tema jisenet si kebit-kebit ji. Tema pelayan yang hana ditepu kehendak poji, olehnyan jipebut but-but yang salah, sampo harus tersenut, tema tersenut bacut mantong. Sabab ureng yang kalah teberi nyang jai, nibak ureng yang tema terlake yang lebih jai lom. Dan ke ureng yang terpercaya nyang jai, nibak ureng yang tema terlake yang lebih jai lom. Ulun teka kulun ba apui sampo habeh tutung ban saboh bumonyo, paling get menyo apui kahu. Mantong nabala yang paling hebat, yang haruh ulun tangguh. Dan ate ulun apo apa tat si golom hanyan terjadi. Pukuh gata pike ulun teka, kelun ba dame atuh rungjonya, hana, kon dame yang ulun ba. Yang ulun ba nakuh pedu. Pon niba saatnyo, saboh keluarga yang nali mongro temaji bedawa sabe, lelawan dua. Bapak jilawan anak jih yang agam, dan anak jih yang agam temaji lawan bapak jih. Maji lawan anak jih yang inong, dan anak jih yang inong temaji lawan maji. Matuan jilawan melinte jih yang inong, dan melinte yang inong temaji lawan matuan. Di ke urung ramenyan, nani bak tempat nyan gemetuto cit isa. Menyoga tanging awan jie rot siblah ubarat, bubagah tat gata pegah, hana triple jitrun ujin. Dan bit-bit jitrun ujin. Menyoga terasa angin teka rot siblah selatan, laju gata pegah, hana triple jiteka sium. Dan bit-bit sium teka, gata ureng yang galak bak but pura-pura, gata hase gata ramai ikulum dengan gata nging keadaan langit dan bumo. Pakon tanda-tanda jamenyo hana hase gata ramai. Pakon hana gata peputuh kedro punyang betoy. Menyo ureng jejak gadu gata ubak kanto hakim. Gata usaha ke kemeteme gata peseleso pekaranyan. Ngan urengnyan si golem troh u kanto hakim. Menyo han untuk jihnyan jihila gata. Uke hakim dan hakim yang tema jijuk gata ubak polisi. Dan polisi ji pertamong gata lam gelap. Percaya ke? Gata hana tema tetebit lam gelap si golom hukum gata selesai.